kesannya menyinari di setiap kehidupan kota. Dan warna-warna terlihat di jalan sana, menerangi setiap sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan. Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malam yang begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan. Badan tegal, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah. Nonton TV atau nonton apa saja, sama teman atau sama elak-elaknya. Kita peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya. Karena sangat tepat untuk keluar dari rumah dan pergi, mengikuti kaki ini melangkah, melangkah seru saya entah kemana. Aku jajah jalan demi jalan untuk merasakan hangatnya hingga ku terduduk. Karena semua orang sedang bergembira dan ku tak tahan cuma melihat saja. Satu-satu mereka bertemu, lalu mereka pergi dan berlalu. Ke disco. Karena malam ini malam yang indah, bersama teman-temanku ku bercanda dan tertawa bebas lepas. Malam ini indah dengan warna yang menghiasi kota. Malam ini indah dengan cahaya yang selalu menerangi kota. Meriah di mana-mana karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun untuk mengisi malam indah ini. Musik-musik mulai berisik mengisi kusik, mengajak kita untuk segera bergoyang. Asik, asik, asik. LCD, kaset dan TV yang selalu menemani kita sedih pun mengeluarkan keajaiban. Membuat semua orang jadi senang dan takkan dia mengganggu orang yang tenang, agar semuanya jadi tertawa riang. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat orang sedih jadi bergairah. Malam ini indah.